Bismillah. Qala rahimahullah ta'ala al-thalithu. Al-majhulul aini. Wa qad yaqbalu riwayat al-majhulil adalah man la yaqbalu riwayat al-majhulil aini. Wa man rawa anhu adlani wa ayyanahu faqad irtafa'at anhu hadhil jahala. Nah, yang ketiga dari macam jahalat rawi ya, atau riwayat majhul, itu majhul ain. Kalau riwayat majhul adalah itu qad yaqbal, masih bisa diterima oleh orang yang man la yaqbalu riwayat al-majhul al-ain, yang tidak menerima riwayat majhul ain. Dan orang yang meriwayatkan dari dia dua orang adil, wa ayyanahu, dan menyebutnya secara ta'yin, maka terangkat dari dia jahalanya. Jadi jahalah ain ya, itu akan hilang kalau ada dua orang adil yang mengambil riwayat dari dia. Jadi, disebutkan dalam hasyiah nomor 5, wa min thamma ikhtalaful ulama fil ihtijaj bi riwayati majhulil ain. Dari sana ulama beda pendapat tentang berhujjah dengan riwayat majhul ain. Wa ma wa huwa man lam yaru anhu illa wahid. Majhul ain itu seorang rawi yang tidak ada yang mengambil riwayat dari dia kecuali satu orang. Jelas. Kalau dua orang saja itu sudah hilang majhul jahal ainnya. Jelas. Apa hukum berhujjah dengan riwayat majhul ain? Ala khamsati madzahib. Ikhtilaf ulama ada lima pendapat. Al-awwal mengatakan la tuqbalu riwayatu. Riwayatnya enggak diterima. Wa huwa sahih alladhi alaihi aktsar ahli hadis wa ghairi. Dan madhab yang pertama ini yang sahih, yang dipegang oleh kebanyakan ahli hadis dan yang lainnya. Pendapat yang kedua mengatakan yuqbalu mutlaqa. Diterima secara mutlak. Wa huwa qawlu man lam yashtarit firawi mazidan alal Islam. Ini pendapat orang yang tidak mensyaratkan pada rawi lebih dari Islam. Nah, wa naqalahu Abu Ishaq Asy-Syirazi fil Lumaq wal Bulqini fil Mahazin an Abi Hanifah wa ashabi. Madhab kedua ini dinukil oleh Abu Ishaq Asy-Syirazi dalam kitabnya Al Lumaq dan juga Al Bulqin dalam Al Mahazin dari Abi Hanifah dan pengikutnya. Wa fadl an-nasafi fi kashf al-asrar fi ta'lil li hadha al-madhhab. Dan an-nasafi dalam buku kashful asrar itu mengutarakan apa alasannya madhab ini menerima riwayat majhul ain secara mutlak. Walakin man yudaqqiqun nazar fi kutubi usulil hanafiyah, tapi siapa yang meneliti dengan detail ya dalam buku-buku pokoknya madhab Hanafiyah, ya jadi dia akan dapati anna madhabahum, bahwa madhab mereka dalam masalah ini adalah taqyidu dzalika bil quruni tsalatsatil ula al fadilah. Ini membatasi berlakunya hukum ini untuk tiga generasi utama. Paham? Sahabat, tabi'un, dan tabi'ut tabi'in. Tidak untuk yang generasi yang di bawahnya. Wa alaihi, atas dasar ini, fa inna nisbata itlaqil qabuli ilaihim khata'un mahram. Maka menisbatkan penerimaan riwayat majhul ain kepada madhab Hanafiyah secara mutlak itu salah. Ya. Enggak begitu ya. Madhab mereka. Maka penting dalam apa? Nisbat itu tasabut. Paham? Sebelum kamu nisbatkan, kamu cross check dulu, betul enggak itu? Jangan hanya apa? katanya begitu. Nanti kalau kamu begitu saja dan terbentuk image gitu ya, kesan begitu, akhirnya kamu menisbatkan sesuatu apa yang kepada seseorang yang mereka apa, berlepas diri dari itu. Dan ini banyak terjadi. Maka ini pelajarannya. Kemudian ats-tsalits, madhab yang ketiga adalah in kana al-munfaridu bi riwayatihi la yarwi illa an 'adl wa iktafaina fi at-ta'dil bi wahid qubil wa illa fala. Kalau yang bersendirian dan meriwayatkan dari rawi yang majhul ain ini, orang yang memang dikenal tidak meriwayatkan kecuali dari orang adil. Paham? Maka kalau kita cukup dengan takdil satu orang, ya sudah, terima. Jadi kalau kita enggak merasa cukup dengan takdil satu orang, ya enggak. Jadi tergantung juga siapa yang ngambil riwayat dari dia. Oh, kalau yang ngambil riwayat dari dia misalkan Imam Bukhari rahimahullah yang terkenal apa, sangat selektif, tidak mengambil kecuali dari orang adil, ya terima, berarti itu ada takdil dari Imam Bukhari. Nah, kamu termasuk orang yang menerima enggak takdil dari satu orang? Kalau terima ya sudah, ambil. Kalau kamu enggak ikut apa kesimpulan itu, ya sudah, enggak usah. Dayit. Yang keempat, in kana masyhuran bi ghairi al-ilm kaz-zuhd wasyaja'ah qubil wa illa fala. Kalau majhul ain ini dia masyhur tapi bukan ilmunya, masyhur kezuhudannya, masyhur syaja'ahnya, ini sifat-sifat mulia yang lain selain ilm ya, bukan hafalannya tapi sifat-sifat mulia yang lainnya ya, ibadahnya, akhlaknya, maka diterima. Kalau tidak terkenal dengan itu, tidak. Al-khamis, mazhab yang kelima, in zakkahu ahadu a'immatil jarh at-ta'dil ma'a riwayati dzalikal munfarid anhu qubil. Kalau ada tazkiyah dari salah seorang imam jarh at-ta'dil bersamaan dengan apa? Satu orang saja yang memberikan dari dia, masih diterima. Kalau tidak, maka wa illa fala, tidak. Nah, tapi yang paling masyhur dari mazhab ini yang pertama ya, bahwa riwayat majhul ain itu la tuqbal ya, tidak diterima. Nah, bisa dilihat tafsil mazhab ini dalam buku Syarah At-Tafsir wa At-Tadhkirah. Lanjut ya. Qala rahimahullahu taala dzakara Abu Bakrin Al-Khatib Al-Baghdadi fi ajwibati masaila su'ila anha annal majhula 'inda ashabil haditsi huwa kullu man lam ya'rifhul ulama wa man lam yu'raf hadithuhu illa min jihati rawin wahid mislu Amr bin Murrin wa Jabbarin At-Ta'i wa Sa'id bin Dhi Huddan lam yarwi anhum ghairu Abi Ishaq As-Sabi'i wa mithlu Al-Hazhaz ibn Maizan la rawi anhu ghairu Asy-Sya'bi wa mithlu Jurayy ibn Kulayb lam yarwi anhu illa Qatadah. Abu Bakar Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah dalam jawaban-jawaban masalah yang ditanyakan kepada beliau menyebutkan bahwa orang yang majhul, rawi yang majhul menurut ashabul hadis adalah setiap orang yang ulama enggak mengenal dia. Setiap orang yang ulama enggak mengenal dia. Itu yang pertama ya. Enggak dikenal di kalangan ulama. Itu majhul. Yang kedua, orang yang tidak dikenal hadisnya kecuali dari arah satu rawi saja. Itu tadi, yang mengambil dari dia hanya satu Seperti contohnya orangnya siapa? Seperti Amr Zimur, Jabbar At-Ta'i, Sa'id bin Huddan, bin Zi Huddan. Tidak ada yang merupakan dari tiga orang ini selain Abi Ishaq As-Sabi'i. Contoh lagi Al-Hazhaz bin Maizan. Tidak ada yang merupakan dari dia selain Asy-Sya'bi. Contoh lagi Juray bin Kulaib. Tidak ada yang merupakan dari dia kecuali Qatada. Nah, disebutkan dalam hasyiah nomor 2, qala al-Iraqi fi at-taqid innal musannif aza ma dzakarahu 'anil khatib ila ajwibatin su'ilanaha. Ibnu Salah rahimahullah menisbatkan apa yang dia sebutkan dari al-khatib itu kepada soal jawaban soal-soal yang al-khatib ditanyai tentang soal-soal itu. Wal khatib dzakara dzalika bi jumlatihi ma'a ziyadatin fihi fi kitabil kifayah. Dan al khatib sebutkan itu secara keseluruhan dengan tambahan ya padanya dalam kitab al kifayah. Wal musannif katsirun naqli minhu. Dan penulis Ibnu Salah rahimah banyak menukil dari al khatib. Fa ab'ala an-naj'ah fi 'azbihi dzalika ila masail su'ila anha. Sehingga dia terlalu jauh langkahnya ketika menisbatkan ini kepada soal-soal yang ditanyakan al-khatib tentangnya. Harusnya cukup bilang aja fil kifayah gitu. Dalam al-kifayah kan gampang. Ya kan? Nah, kalau begini kan nanti orang di buku apa itu? Ya. Masail su'ilan. Itu di buku mana ya? Padahal ada di al-kifayah. Yes. Ya, ini satu kritikan ya. Kalau kamu mengihalah ya, suatu sumber, kasih apa? Sumber yang dekat dan dikenal gitu. Jangan kamu kasih sumber yang orang bingung ini di mana sumbernya. Yang kadang susah nyarinya di mana. Padahal ada sumber yang dekat. Nah, kalau terjadi apa? Semacam itu dalam bahasa disebut apa? Ab'adan naj'ah. Dia terlalu jauh langkahnya padahal ada yang dekat. Paham? Nah. Kemudian dalam apa? Hasyiah nomor 5 ya. Amr di naskah yang lain ya, kalau di sini disebut Amr Zimur ya. Di naskah yang lain disebut Amr bin Mur. Kalau di Tarikh Al-Kabir dan Tabaqat Imam Muslim Amr Zimur. Sehingga yang ditetapkan oleh pentahkik di sini sesuai dengan di sumber-sumber tarjamah. Wa kilal ismain, dua nama itu Amr bin Mur dengan Amr bin Zimur itu dua-duanya ada di dalam kitab Al-Mizan. Al-Biqai dalam An-Nukat Al-Wafiyah mengatakan Zimur ini ka'annahu laqab lahu, sepertinya laqabnya. Wa huwa dhu alladhi bima'na sahib. Mur bi dhammil mim wa tashdidir ra. Jadi sahibu mur pahit ya, mur pahit. Jadi, di dalam At-Taqrib Al-Hafidh mengatakan tentang dia majhul. Ya kan? Jadi contohnya betul, contoh majhul. Sa'id bin Dhi Huddan itu dengan di dhammah ha al-muhmalah dengan di tasydid dal muhmalah. Juga majhul dalam At-Taqrib. Kemudian siapa lagi? Tiga tadi, Amr Dimur, Jabbar At-Ta'i, Sa'id bin Huddan, bin Zi Huddan, tidak ada yang berikan dari dia selain Abi Ishaq As-Sabi'i. Qala Ibn Madini, Ibn Al-Madini mengatakan, Lam yarwi an Hubairah bin Maryam, wa Hani bin Hani illa Abu Ishaq. Ada tambahan lagi ya. Hubairah bin Maryam. Hani bin Hani, tidak ada yang meriwayatkan dari dia kecuali Abu Ishaq. Wa qad ruwa an 70 aw 80. Ibnu Abu Ishaq ini dia punya riwayat dari 70 orang atau 80 orang, lam yarwi anhum ghairu. Yang enggak ada yang ngambil riwayat dari mereka itu selain dia. Kok bisa? Saking langkanya 70 orang. Wa qala al-Jawzajani berkata, amma Abu Ishaq farwa'an qaumin lam yu'rafun. Adapun Abu Ishaq, dia terkenal punya riwayat dari kaum yang kaum itu enggak dikenal oleh ulama. Siapa itu? Wa lam yantashir anhum inda ahli al-'ilm illa ma haka Abu Ishaq anhum. Dan tidak ada yang tersebar dari mereka di kalangan ulama kecuali apa yang dihikaikan oleh Abu Ishaq. Jadi Abu Ishaq ini yang membuat mereka terkenal. Cuma terkenal dari dia saja. Tetap aja dikatakan majhul. Banyak. Ada orang juga terkenal di mana-mana itu. Jadi perbincangan. Ditanya, itu muridnya siapa? Cuma satu orang. Abu Ishaq saja itu asal di itu muridnya. Majhul ni. Subhanallah. Qala Abu Dawud haddatha Abu Ishaq an mi'ati syaikh. Lihat, Abu Ishaq itu menyampaikan berita dari 100 syaikh. La yuhadithu anhu. Tidak ada yang menyampaikan berita dari 100 syaikh selain dia. Kemudian tentang Al-Hazhaz bin Maizan. Qala al-Iraqi fi at-taqyid inna al-Khatib samma walida Hazhaz Maizan bil ya'i musannah wa tabi'ahu al-musannif. Jadi Al-Khatib menamakan ayahnya Hazhaz itu Maizan dengan ya bertitik dua ya. Dan itu diikuti oleh Ibnu Salah. Walladhi dhakarahu Ibn Abi Hatim fi kitab al-Jarh wa al-Ta'dil, yang disebut oleh Ibn Abi Hatim dalam kitabnya Jarh wa al-Ta'dil, annahu mazin bil alif, dengan alif. Wa fi ba'dhin nusakh bil ya, sebagian naskahnya dengan ya. Wa la'alla ba'dhum amalahu fil lafdh fakataba bil ya, sehingga boleh jadi sebagiannya mengimlakkan dalam lafaz ya, sehingga dia menulisnya dengan ya. Wallahu memiringkannya, mengimalah itu jadinya mezin, imalah namanya mezin. Nah, tulisnya alif ya nih, akhirnya ditulisnya ya. Yang enggak ngerti bacanya maizan. Sampai gitu ya. Ya gini loh dibahas oleh ahli hadis. Ada bukunya sendiri, ada kaidah-kaidah sendiri. Subhanallah. Kemudian Juray bin Kulaib. Juray bi dhammi awwalihi tasghir jar. Tahu jar? Anak anjing kan jar. Tiba ada orang sahabat jenis jar. Ini kalau bahasa Arab itu kamu mungkin malu nyebutnya. Nasmuk jaruh. Jaruh. Anak anjing. Anjing cilik. Ini di tasbih Juray. Bapaknya apa? Kulit. Anjing bin Asy. Kok bisa ya? Iki anaknya bapak. Ya sudah, ini dulu ya. Alhamdulillah. Itu kalau dicari biografinya mungkin ada sejarahnya. Kenapa itu namanya gitu? Berarti ini mungkin nama aslinya nih ya? Ya enggak, biasanya ada sejarahnya. Ada sejarahnya. Eh, kilat, kilat dalam apa nasab Arab. Kenapa disebut kilat? Itu ada sejarah. Dan bukan julukan yang jelek saja katanya.